Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'atumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke 6 dari bulan Rajab 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 22 Maret. Jazakallahu khair. Hayyallah bila 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan apa yang kita bahas dari karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Dari Ittihaful Qari yang merupakan syarah dari syarah sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ucapan al-musannif yaitu al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah pada poin yang ketiga yang dijelaskan oleh beliau, wal asasul ladzi tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlu sunnati wal jama'ah. Yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, dan asal usul, pondasi utama, alladzi tubna alaihi al-jama'ah, yang mana jama'ah dibangun di atasnya. Jadi telah kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya alaihi salatu wassalam sangat menganjurkan untuk kita selalu berada di tengah-tengah al-jama'ah, yang mana al-jama'ah ini memiliki pondasi utama. Yang pondasi utamanya mereka adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pondasi dari al-jama'ah yang dimaksudkan, yaitu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahum, dan mereka adalah hakikat dari ahlus sunnati wal jama'ah. Sehingga ketika ada sebahagian kelompok yang mengaku mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi mereka mencela, menjatuhkan harga diri sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau salah satu saja dari mereka, maka mereka berarti jauh panggang dari api. Hanya sekedar pengakuan bahwasanya mereka mengatakan sebagai ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah. Akan tetapi ketika ada salah satu sunnah dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang ke tengah-tengah mereka, misalkan sunnah dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang beliau mengajarkan untuk melakukan azan sebanyak dua kali di hari Jumat, azan pertama dan azan kedua. Ini merupakan sunnah dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka ketika ada sebahagian pihak yang mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut adalah bid'atun dalalah, maka klaim bahwasanya dia dari deretan ahlus sunnah hanya sekedar pengakuan tanpa ada bukti nyata. Karena apapun yang datang dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, terlebih khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, empat orang yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan Utsman ibn Affan salah satu dari deretan khulafa ar-rasyidin tersebut. Maka dijelaskan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, hum ahlu sunnati wal jamaah. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lah ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki. Faman lam ya'khud anhum, maka barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, tidak mengambil akidahnya mereka, tidak mengambil ajarannya mereka, tidak mengambil adabnya mereka, dan yang selainnya, faqad dhalla an sawa'is sabil, maka dia telah sesat. Yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, faqad dhalla wabtada. Nah, insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas ucapan Al-Imam Al-Barbahari dimulai dari lafaz ini. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'a. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wadh-dhalalatu wa ahluha finnar. Kenapa mereka dhalla? Karena dhalla an sawa'is sabil. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka untuk berjalan di atas sabilil mu'minin, yaitu jalannya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka dhalla wabtada'a. Mereka sesat dan membuat jalan yang baru, menganggap bahwasanya jalan yang baru tersebut lebih baik menurut anggapan mereka. Dan dijelaskan oleh beliau, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wadh-dhalalatu wa ahluha finnar, dan setiap kesesatan dan yang melakukan kesesatan tadi, ahlu al-bid'ah, mereka semua berada di dalam neraka Allah wal'iyadzu billah. Maka kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, qawluhu, ucapan dari Al-Barbahari alaihi rahmatullah, faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'a. Ai kata beliau, man lam ya'khudh dinahu anis sahabah, barang siapa yang tidak mengambil ajaran agamanya dari sahabat-sahabat Rasul. Alladzina hum naqalatul kitabi was sunnah, yang mereka merupakan perantara Alkitab, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena jarak antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jarak yang sangat jauh, sehingga kita membutuhkan perantara. Siapa perantara-perantara tersebut? A'immatus salaf. Siapa a'immatus salaf? Murid dari tabi'in. Atau murid dari atba'ut tabi'in. Siapa atba'ut tabi'in? Murid dari tabi'in. Siapa tabi'in? Murid dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah murid langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka lah perantara-perantara kita. Rijalul isnad. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang membawa tafsir dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan penjelasan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaysa huwa 'alal haqq. Barang siapa yang mengambil agama selain dari ajarannya sahabat, sahabat mengajarkan A, kemudian dia melenceng ke jalur Z, maka kata beliau, laysa huwa 'alal haqq. Mereka tidak berada di atas al-haq. Karena al-haq yang diajarkan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalur A tersebut. Ketika dia jauh, melenceng, maka dia tidak berada di atas al-haq. Fa idza tu'ina fihim, maka jika ada beberapa orang sahabat yang dicela, yang dijatuhkan harga dirinya, batala naqluhum wal iyadzu billah, seakan-akan apa yang mereka sampaikan dari ajaran-ajaran Al-Qur'an, ajaran-ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak teranggap, karena mereka bukan orang-orang yang terpercaya. Kalau mereka berani untuk dikritisi pendapat-pendapatnya, ajaran-ajarannya, akidah-akidahnya, termasuk sunnahnya. Sunnah yang dianggap sebagai bid'atun dalalah, apa harga diri Utsman ibn Affan seterusnya? Ajaran yang dibawa oleh Utsman ibn Affan, ijtihad yang dipakai oleh beliau, seakan-akan tidak teranggap. Kemana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Ini dari mereka yang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah, tapi berani mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, fa innahum laisu alal haq. Mereka tidak berada di atas al-haq. Karena kalau sudah harga diri sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dicela, nanti insyaallah akan beliau isyaratkan di sini. Artinya, sekian banyak penukilan tersebut tidak teranggap. Sekian banyak syarah, sekian banyak penjelasan, sekian banyak tafsir yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas, yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang lainnya tidak teranggap. Karena mereka bukan orang-orang yang siqah. Bukan orang-orang yang terpercaya. Wal'iyadzu billah, kata beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Wa qasdu a'da'illahi wa rasulihi ibtalul islam. Dan tujuan utama dari musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mengaburkan keislaman ini. Islam, cahaya yang terang benderang. Target utama mereka bagaimana cahaya Islam ini bisa redup. Bukan hanya redup, bahkan bisa mati. Sehingga Islam tidak bercahaya lagi. Ini tujuan utama mereka. Walakin, akan tetapi mereka tidak mungkin langsung mematikan cahaya Islam. Mematikan cahaya Al-Quran, mematikan cahaya Sunnah. Mereka tidak akan mampu. Ja'u bihadihil hilatil khabithah. Maka mereka datang dari pintu lain. Yaitu mencela orang-orang yang membawa ajaran-ajaran Islam. Mereka mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Enggak akan berani. Akan disoroti mereka oleh muslimin seluruhnya. Karena muslimin meyakini dua kalimat syahadat. Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka mereka mencela Allah, mencela Muhammad alaihi salatu wassalam. Enggak akan berani. Muslimin yang akan bergerak. Akan tetapi mereka mencari pintu lain. Siapa murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat yang dituju. Yang hakikatnya ingin menghancurkan Islam. Ingin mematikan cahaya Islam. Sehingga akan terbentuk pola fikir bahwasanya yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi bukanlah ajaran yang murni. Nanti insyaAllah ta'ala akan ada penjelasannya dari beliau. Li ajli ayyafsilu bainal mutaakhirina wal mutaqaddimin minal muslimina hatta yashulal ibtila'ul mutaakhirin. Karena mereka, musuh-musuh Islam, mengetahui jarak antara orang-orang terbelakang seperti kita yang berada di zaman fitan seperti ini dengan zaman al-mutaqaddimin, zaman keemasan Islam, apakah itu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tiga abad pertama generasi sahabat, generasi tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka orang-orang yang mulia yang telah mendapatkan pujian langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. A'da'ul Islam, musuh-musuh Islam mengetahui ada jarak yang cukup jauh antara kita dengan mereka, ribuan tahun. Maka cara yang mereka lakukan adalah menghancurkan jarak yang jauh tersebut. Mereka mendapatkan celah, mendapatkan kesempatan. Kalau jarak ini dengan rijalul isnad yang ada terus tersambung, dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke atba' tabi'in, atba' ke a'immatus salaf ke ulama, warasatul anbiya, ulama kepada umat Islam secara umum. Kalau tersambung terus, maka ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sampai ke zaman yang akan datang. Maka mereka berpikir bagaimana bisa memutus rantai sanad ini. Bagaimana bisa memutus hubungan antara mutaakhirin dengan mutaqaddimin. Sehingga dijatuhkanlah, dicelalah mereka para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayashula ijtirarahum atau wayashula ijtirarahum, agar mereka bisa mudah menghancurkan Islam, agar mereka bisa mudah memutus tali antara yang dahulu dengan yang sekarang. Amma idzar sabatu bil jama'atil ula. Karena jika muslimin tetap berpegang teguh, tetap terikat dengan jama'atil ula, yaitu sahabah radhiyallahu ta'ala anhum arbahum, wabil kitabi wa sunnah, dan mereka berpegang teguh pula, terus kuat, kokoh pegangan mereka dengan Al-Kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yashula. Maka target yang mereka inginkan tidak akan berjalan dengan mulus. Karena muslimin di akhir zaman akan selalu kembali dengan apa tafsiran sahabah. Apa tafsiran dari tabi'in. Apa tafsiran dari atba'u tabi'in. Selalu kembali ke arah sana. Mereka tidak akan mulus target dan program mereka. Seperti contoh kecil, di zaman kita sekarang ini, sudah mulai banyak yang mengeluarkan statement, pendapat, bahwasanya cadar merupakan salah satu adat kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa Arab. Jadi bukan syariat Nabi. Bukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan. Karena di bangsa Arab, kata mereka, padang pasir, yang otomatis padang pasir tersebut akan mengeluarkan debu yang banyak. Sehingga merupakan adat kebiasaan mereka, atau wanita-wanita mereka menutup wajahnya agar tidak kemasukan debu. Ini syubhat. Ketika seorang muslim yang jauh dari Al-Kitab, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi, mungkin Al-Quran hanya sekedar membaca terjemahannya, sunnah-sunnah Nabi hanya sekedar membaca terjemahannya, tidak membaca penjelasan dari sahabat-sahabat Rasul, tidak membaca hukum yang dijelaskan oleh para ulama as-salaf, Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Utsaimin, atau sebelumnya Ibn Al-Qayyim, Ibn Taymiyah, dan a'immatus salaf yang lainnya, a'immatul al-madhahib, al-arba'ah, khususnya al-imam Ahmad, alaihi rahmatullah. Kalau mereka tidak mendapatkan penjelasan-penjelasan yang ada, mereka akan termakan dengan syubhat ini. Oh iya benar. Dan ini adalah adat yang tidak bisa dipraktekkan, yang tidak bisa direalisasikan di Indonesia. Karena Indonesia, walhamdulillah, hijau royo-royo, kata mereka. Banyak tanaman di mana-mana. Hutan belantara tersebar. Sehingga tidak ada debu yang bisa memudaratkan para nisa, para wanita. Ini target mereka. Dikaburkan penjelasan para ulama sengaja, tidak dinukilkan. Penjelasan dari Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya sengaja dikaburkan. Sengaja tidak dinukilkan. Tujuannya apa? Agar yang hidup di zaman sekarang termakan dengan syubhat-syubhat rendahan seperti ini. Mereka yang melontarkan syubhat ini lebih khusus dari kaum sufiyah mungkin lupa bahwasanya wanita-wanita yang berada di Arab Saudi, bangsa Arab secara umum, mereka adalah wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jarang, bahkan tidak pernah ada wanita Arab Saudi yang keluar ke jalan raya dengan berjalan kaki sehingga mereka harus menutup wajahnya agar tidak terkena debu. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dimudahkan kenikmatan-kenikmatan di sisi mereka sehingga ketika mereka keluar rumah berkendara dengan menggunakan mobil. Mungkin sang pelontar syubhat ini lupa kalau di sana tersebar kendaraan-kendaraan yang akan mengangkut para nisa, para ummahat. Sehingga syubhat ini terbantahkan begitu saja. Kalau tujuannya mereka menggunakan cadar untuk menghindari debu, dengan mereka naik mobil sudah terhindar dari debu yang ada. Maka syubhat yang seperti inilah yang mulai dilontarkan. Belum lagi yang berkaitan dengan musik dan yang semisalnya. Ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh Nabi SAW. Kata mereka, dijelaskan bahwasanya di pernikahan boleh mendendangkan musik. Kemudian ketika berjihad fi sabilillah boleh. Ada beberapa keadaan. Disebutkan satu persatu oleh mereka. Tafsir penjelasan dari Abdullah bin Abbas. Dari surah Luqman. Dikaburkan oleh mereka. Tidak dirukilkan dengan sengaja. Agar apa yang ada di sisi mutaakhirin terputus dari penjelasan-penjelasan mutaqaddimin. Sengaja mereka tidak menukilkan hal tersebut. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah. Bal yastahilu ijtiraruhum biiznillah. Bahkan mereka memiliki target. Kata Syekh Al-Fauzan. Agar tujuan-tujuan mereka tersebut berjalan mulus. Dengan mudah masuk ke pemahaman kaum muslimin. Khususnya yang hidup di akhir zaman. Qauluhu faqad dhalla. Ucapan dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Barang siapa yang tidak mengambil agamanya, ajarannya, akidahnya. Dari ashab Nabi radhiyallahu anhum wa'ardahum. Faqad dhalla. Maka dia telah tersesat. Da'a anil haq. Ini penjelasan dari Syekhuna Al-Fauzan. Da'a anil haq. Dia telah jatuh dari jalan kebenaran. Menuju ad-dalalah tentunya. Kesesatan. Wabtada. Dan dia telah membuat perkara yang baru. Karena mudah tugas yang dimiliki oleh seorang muslim adalah al-ittiba'u lal-ibtida'. Tugas mereka hanyalah mengikuti, bukan membuat sesuatu yang baru. Jadi memang mudah apa yang dimiliki oleh muslimin. Kalau mereka mau mengikuti dan tidak membuat satu hal yang baru. Hanya sekedar mengikuti apa yang telah ada di zaman Nabi, apa yang ada telah di zaman sahabat. Sudah masing-masingnya memiliki kriteria tersendiri dalam ibadah-ibadah mereka. Baik zahir maupun batin. Sudah semua rapi. Diatur oleh Nabi SAW dan diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau. Sehingga tugas kita hanya mengikuti, bukan membuat sesuatu yang baru. Dijelaskan oleh beliau di sini, al-bid'atu, yang dimaksudkan dengan bid'ah, definisi yang disampaikan oleh Syekhul Fauzan, hafizahullah wa ra'ah. Ma kana minal ibadati. Al-bid'atu, ma kana minal ibadati wal-i'tiqadati. والأقوال ليس عليه دليل من الكتاب والسنة ما كان من العبادات والاعتقادات والأقوال ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. Apa-apa yang merupakan ibadah, amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, ataukah i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Ataukah al-aqwal, ucapan-ucapan. Jadi tidak terfokus perbuatan bid'ah hanya pada al-aqwal atau al-af'al, perbuatan-perbuatan. Perayaan-perayaan, perayaan maulid, perayaan Isra wal Mi'raj, dan yang misalnya tidak. Masuk ke dalam perkara al-bid'ah i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Kemudian kata beliau, laisa alaihi dalil min al-kitab wa sunnah, yang tidak ada dalil yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menukilkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang dikeluarkan dalam hadis Irbab Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Man amila amalan, atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha afwan. Hadis yang pertama yang dinukilkan oleh beliau adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nanti setelahnya baru hadis Irbad Ibnu Sariyah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak pernah kami lakukan, kata beliau alaihi salatu wassalam, fa huwa raddun. Maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kalau yang pertama tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, adalah riwayat al-imam Muslim alaihi rahmatullah. Riwayat al-imam al-Bukhari dengan lafad man ahdasa, barang siapa yang membuat-buat, fi amri lahada, dalam urusan agama kami, ma laisa minhu, apa yang tidak pernah kami lakukan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Waqal, begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam, ini baru hadis Irbad bin Sariyah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaknya kalian berhati-hati dari perkara-perkara yang baru, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya segala perkara yang baru adalah kebid'ahan, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah tersebut adalah kesesatan. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru disebut sebagai bid'ah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Fal bid'atu, kata beliau di dalam definisi yang kedua. Tadi definisi pertama telah kita bacakan. Fal bid'atu, pada ta'rifu tsani, ma uhditha fid dini wa huwa laisa minhu. Lebih khusus lagi. Ma uhditha fid dini, apa yang dibuat-buat di dalam perkara agama ini, wa huwa laisa minhu, dan perkara tersebut bukan bahagian dari agama. Kemudian kata beliau, hafidhahullah wa ra'ahu, wa kaifa yu'rafu annahu laisa min, lantas bagaimana kita bisa menghukumi perkara itu, perkara tersebut bukan bahagian dari agama Islam, bukan bahagian dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan bahagian dari ajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa mengetahui hal tersebut? Idza lam yakun alaihi dalilun fa huwa laisa minad din. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka artinya perkara-perkara tadi bukan bahagian dari ad-din. Bukan bahagian dari agama. Karena Allah Jalla wa Ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Fad-dinu kamilun, maka agama Islam ini adalah agama yang telah sempurna, walillahil hamd, la yaqbalu ziyadat, ya, agama ini tidak membutuhkan tambahan-tambahan baru. فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَعْرِفَ الدِّينَ أَلَّذِي أَكْمَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. Maka tidak ada yang wajib atas kita, kecuali نَعْرِفَ الدِّينَ, mengetahui agama yang telah sempurna tersebut. Ini yang wajib atas kita. Bukan berijtihad, bukan berinovasi, bukan membuat-buat sesuatu yang baru. Tapi sekedar نَعْرِفَ الدِّينَ, sekedar mengetahui agama yang telah sempurna tadi. Agama yang sudah sempurna, kita mengetahui apa itu kesempurnaan. Maka kita ikuti jalur kesempurnaan tadi. Itulah tariqul haq, jalan kebenaran. Fanatamassaka bihi, setelah kita mengetahuinya, natamassak, kita berpegang teguh dengan agama yang sempurna tersebut. Wanaturka ma'adahu minaz ziyadat, dan kita meninggalkan apa-apa yang datang dari perkara-perkara baru, perkara-perkara tambahan, wal istihsanat, dan sesuatu amalan yang dianggap baik. Seperti yang kita isyaratkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, niat yang baik itu tidak cukup dalam menjadikan amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup. Wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu, berapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi dia tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Jadi hanya sekedar ingin baik tidak cukup untuk menjadikan amalan tersebut makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal idafat, dan sesuatu yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Wa ghairi dzalik, ataukah yang selain itu. Li'annaha tub'idu 'anillahi jalla wa ala, karena hakikatnya amalan-amalan yang baru, amalan-amalan yang dibuat-buat, amalan-amalan yang dianggap baik dan bukan bahagian dari Islam, kata beliau, hakikatnya tub'idu 'anillahi jalla wa ala, justru amalan tersebut menjauhkan diri seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang targetnya dia, tujuannya dia, niatnya dia mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikatnya semakin jauh dia. Seperti mereka kaum sufiyah yang selantiasa, selalu melafadzkan niat-niat mereka ketika melakukan sholat rawatib. Atau sholat al-faridah. Al-mafrudah, lima waktu. Sholat maktubah. Bukan rawatib, afwan. Sholat maktubah. Mereka selalu melafadzkan, menjaharkan niat-niat mereka. Usolli, fardhu dzuhri, dan yang semisalnya. Pada al-fajr, pada al-maghrib. Yang niat mereka adalah mendekatkan diri mereka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya kata beliau, yub'idu anillah. Mereka tambah jauh. Kenapa tambah jauh? Karena mereka akan menganggap itu adalah amalan soleh. Ketika dinasehati oleh orang yang ingin kebaikan pada mereka, akan dianggap sebagai mereka ini adalah kaum wahabi yang tidak mau niat, yang tidak mau berziarah kubur, yang tidak mau salawat, dan yang seterusnya. Semakin jauh mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat yang ada pada sisi ahlul bid'ah. وسيأتي توضيح أن ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة. Dan insyaAllah ta'ala kata beliau, kita akan masuk kepada satu pembahasan nantinya. Apa-apa yang berkaitan dengan ucapan ma ahdatha qaumun bid'atan. Tidaklah satu kaum melakukan sebuah bid'ah kecuali nuzi'a mithluha minas sunnah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut sekadar bid'ah yang sama dengan kadar bid'ah yang dilakukan tersebut dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang pembahasannya. Artinya semakin banyak bid'ah dilakukan oleh satu kaum, semakin banyak bid'ah yang dilakukan oleh satu perkumpulan, satu komunitas, maka semakin banyak pula sunnah yang akan mereka tinggalkan. Semakin banyak pula sunnah yang mereka lupakan. Wal'iyadzubillah, sampai kepada tahap semakin banyak sunnah pula yang mereka celah. Bisa kita lihat contoh nyatanya. Sampai janggut dianggap sesuatu yang menjadikan seseorang bodoh. Sampai orang yang mengangkat kainnya di atas mata kaki dianggap kebanjiran dan yang seterusnya. Karena semakin banyaknya bid'ah yang mereka lakukan. Sehingga sunnah diangkat dari perkumpulan atau kaum atau komunitas tersebut. Jadi tidak tersebar lagi sunnah di tengah-tengah sufiyah. Tidak tersebar lagi sunnah di tengah-tengah mubtadi'ah. Karena banyaknya kebid'ahan yang mereka lakukan. Dan sekali lagi, apa yang dijelaskan oleh beliau, Syekhul Fauzan, kebid'ahan bukan hanya pada al-af'al, al-aqwal. Bukan hanya pada perbuatan ataukah ucapan. Bid'ah masuk pada perkara-perkara i'tiqadat, keyakinan, al-batin. Sebuah akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian mereka lakukan. Maka di perkumpulan tersebut, di komunitas tersebut, akan sekian banyak sunnah pula yang akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan datang pembahasannya dengan pembahasan tersendiri biiznillahi ta'ala. Kemudian kata beliau, فَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الصَّحِيحِ الْمُسْتَقِيمِ. Maka inilah jalan yang benar. Jalan yang lurus, yaitu luzumul jamaah. Ketika kita bisa selalu berada di sisi al-jamaah. وَلُزُمُ sunnah. Kita selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi wa tarkul bid'ah dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Dan tidak perlu kita menjelaskan apa makna al-jamaah karena sudah terlalu sering kita menjelaskan apa makna al-jamaah yang dimaksudkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Wa qawluhu wa kullu bid'atin dalalah. Ucapan al-Imam al-Barbahari bahwasanya bid'ah itu seluruhnya adalah kesesatan. Dan ini merupakan nukilan yang dipakai oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan, hadis Irbad Ibnu Sariyah, wa kullu bid'atin dalalah. Dijelaskan oleh Syekhul Fauzan hafizahullah wa ra'a, falaysa hunaka bid'atun hasanatun kama yaquluhu ba'dhum. Di sana tidak ada bid'ah hasanah sebagaimana yang disampaikan, yang diucapkan oleh sebahagian mereka. Balil bid'u kulluha dalalatun binafsi haditsir rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh kebid'ahan itu adalah kesesatan. Berdasarkan apa? Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berdasarkan ucapan Imam Ibnu Taimiyah, bukan berdasarkan ucapan Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab yang mereka dengung-dengungkan sebagai kaum Wahhabi, bukan ucapan Imam Ibnu Qayyim, bukan ucapan Imam Syafi'i, bukan ucapan Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah yang menyimpulkan bahwasanya seluruh kebid'ahan adalah dalalah. Kesimpulan ini dari siapa? Binafsi hadithir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyimpulkan ini adalah An-Nabi alaihi salatu wasallam. Haitsu qal, ketika beliau bersabda, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Sesungguhnya segala perkara yang baru adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Fal bid'u fid din. Maka perkara bid'ah, perkara yang baru dalam agama, bukan dalam perkara dunia. Jangan kita menjadikan celah untuk mereka. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Jadi kalian wahai Wahabi tidak boleh memakai motor, karena tidak ada motor di zaman Nabi. Tidak boleh memakai piring, karena tidak ada piring di zaman Nabi. Ini pemikiran yang dangkal dari mereka. Ahlul ahwa'i wal bid'ah. Al-bid'ah yang kita maksudkan adalah fid-din, di dalam urusan-urusan agama. Apakah Nabi pernah merayakan maulid? Apakah Nabi pernah merayakan Isra wal Mi'raj? Padahal mereka mampu dan tidak ada halangan untuk mereka lakukan. Merayakan hari lahirnya Nabi, merayakan Isra wal Mi'raj. Tapi sengaja tidak mereka lakukan. Karena laisa minad-din. Karena ini bukan dari amalan soleh. Kalau kalian menganggap ini amalan soleh, ini yang salah. Kalau kalian hanya menganggap ini misalkan hanya sekedar adat istiadat yang kita lakukan, kami tidak mengharapkan ajr, kami tidak mengharapkan pahala, silakan. Tapi jangan hasung muslimin untuk mengikuti perayaan tersebut. Ini yang menjadi iskal. Maka fal bid'u fid din laisa fiha syai'un hasanun abadan, kata beliau. Perkara bid'ah dalam agama tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Bal kulluha dhalalatun, bahkan seluruhnya adalah kesesatan. Wa hadza kalamur rasul allazi la yantiqu 'anil hawa, dan ini adalah ucapan, kesimpulan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengeluarkan sesuatu dari lisannya dari hawa nafsu beliau, melainkan semuanya datang dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita melanjutkan pembahasan ucapan Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah dalam pertemuan yang berikutnya, yang insyaallah ta'ala Syekh Al-Fauzan akan mencarah ucapan wad-dalalatu wa ahluha finnar, dan yang namanya kesesatan dan pelaku bid'ah, pelaku kesesatan tersebut, mereka akan di neraka. Apakah mereka kekal di neraka ataukah tidak? Apakah mereka sama sekali tidak mencium wanginya surga, ataukah mereka hanya dihukum sekadar apa yang telah mereka lakukan dari kebid'ahan dan yang semisalnya? Maka insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita manfaatkan waktu untuk menjawabnya. Afwan, bukankah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd, riwayat dari Bukhari dan Muslim? Sahih. Riwayat dari Bukhari dan Muslim. Lafaz Al-Bukhari yang ana isyaratkan tadi, yang ana maksudkan adalah perbedaan antara lafaz Bukhari dan lafaz Muslim. Muslim memiliki riwayat dengan dua lafaz, man amila dan man ahdatha. Sehingga yang ana sebutkan tadi min bab at-tafriq baina riwayat Bukhari wa riwayat Muslim. Wa illa Muslim juga meriwayatkan lafaz man ahdatha. Tapi Al-Bukhari tidak meriwayatkan lafaz man amila. Baik, kecuali beliau meriwayatkan dengan sighatut ta'liq, dengan dalam hadis yang mu'allaq. Bisa antum lihat di riwayat al-Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lamu bishawab. Afwan, apa itu dakwah tauqifiyah dan dakwah ijtihadiyah? Dakwah tauqifiyah dan dakwah ijtihadiyah. Mungkin yang dimaksud adalah wasail, mungkin ya wasilah. wasilah tauqifiyah dalam dakwah dan wasilah yang ijtihadiyah. Al-muhim yang berkaitan dengan lafaz tauqifiyah, yaitu lafaz yang berkaitan dengan sebuah wasilah di dalam dakwah yang tidak boleh kita rubah, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Berdakwalah ke jalan Rabb-mu dengan tiga cara yang disebutkan di dalam ayat ini. Dengan cara hikmah, kemudian yang kedua al-mau'idhah al-hasanah, nasihat yang baik, kemudian al-jidal billati hiya ahsan, diskusi dengan cara yang baik pula. Maka yang seperti ini kaitannya dengan tauqifiyah yang memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Sama seperti hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan penjelasan dari Al-Quran, penjelasan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan, dalam mendakwahkan Al-Islam, atau mendakwahkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak dibenarkan menggunakan wasilah yang namanya wasilatul ikhtilaf. Adanya ikhtilat antara ar-rijal dengan an-nisa. An-nisa, ummahat, duduk, kemudian pemateri, laki-laki, tanpa adanya hijab. Hijab merupakan tauqifiyah, aturan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dirubah. Ketika dirubah dan dimasukkan ke dalam perkara-perkara ijtihadiyah, ini yang salah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mematenkan hal ini, telah tetap di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang bertanya dari sahabiyah di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya beliau bertanya di balik hijab, min wara'i hijab. Ketika ada para duat yang datang belakangan dan ingin mengambil wasilah yang baru, cara yang baru dalam berdakwah dengan alasan mungkin lebih menyebarkan dakwah sunnah, lebih ringan di dalam urusan-urusan ikhtilaf dan yang semisalnya, maka ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Adapun yang berkaitan dengan ijtihadiyah, perkara-perkara duniawiyah, ijtihadiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dahulu belum ada mikrofon. Belum ada pengeras suara. Dan di zaman sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada pengeras suara, maka silakan kita memakai wasilah dakwah yang semacam ini. Tidak jadi masalah karena ini tidak ada hukum paten. Tidak ada hukum tetap dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Itu secara global rinciannya dalam wasail dakwah sangat banyak sekali. Afwan, Anda mau nanya kaum apa yang menyembah api di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyembah api, kaum Majusi, akan tapi sebelum diutusnya An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah ini pembahasan kelihatannya agak riskan, tapi bertanya tentang Wali Songo. Al-Muhim yang berkaitan dengan Wali Songo, apa yang telah datang dari para asatidah kita, begitu juga sebagian penjelasan dari para ulama yang telah ditanyakan kepada mereka, maka yang mereka sebarkan adalah dakwah al-Islam, dan ada yang menyebut bahwasanya mereka juga merupakan keturunan dari Arab, bangsa Arab, yakni dari Hadarin. Karena kita mengetahui Indonesia dimasuki oleh pedagang-pedagang Hadarin yang dari Hadramaut, yang merupakan salah satu sebab kenapa Islam bisa tersebar di negara kita. Maka yang berkaitan dengan wali songo ini banyak versinya. Ada yang mengatakan mereka bahagian dari hadarim tersebut. Ada yang mengatakan mereka murid-murid dari para hadarim tadi. Al-muhim yang berkaitan dengan hal ini, kita tidak terlalu menyibukkan apa yang ada di sisi mereka. Tinggal kita timbang apa yang ada dari ajaran-ajaran mereka sesuai dengan Al-Kitab, Was-Sunnah, wa fahmi Salaf, maka kita ambil ketika apa yang diajarkan mereka, selama tidak berdusta di atas nama mereka. Karena ada sebagian ajaran-ajaran yang katanya dari mereka ternyata bukan. Setelah diteliti, setelah dicari referensinya, setelah dicari sejarahnya, ternyata bukan bahagian ajaran dari mereka. Maka yang demikian ketika berlawanan dengan Al-Quran, berlawanan dengan Sunnah, berlawanan dengan fahmu Salaf, maka Al-Quran wa Sunnah wa fahmu Salaf ala ra'si wal ain, tidak bisa kita tawar-tawar. Karena Al-Quran, Sunnah wa fahmu Salaf adalah harga mati bagi seorang Muslim wa mu'min. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.